Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falam nazal fil kalam an ba'di ahkam al-fa'il. Wa min ahkam al-fa'il anna al-fa'ila idha kana mu'annatha wal-fi'lu ma'din lahiqahu ta'un tusamma bi ta'itanith as-sakinah. وقد يكون لحق هذه التاء بالماضي واجبا وقد يكون جائزا كما تقدم ذكره أو بيانه في الدرس الماضي فيكون لحقها بالماضي واجبا في الموضعين الموضع الأول إذا كان الفعل اسما ظاهرا مؤنثا حقيقيا وثاني إذا كان الفاعل ضمير مؤنث متصل ثم ذكر المصنف مواضع جواز ترك أو حذف التاء مع الفاعل المؤنث sudah kita lewatkan pembahasan dari hukum fa'il berikutnya, itu bahwasanya fa'il apabila dia mu'annas kemudian fi'ilnya adalah fi'ilun ma'ud, maka diikuti dia fi'ilnya dengan ta' yang disebut dengan ta' utanifis sakinah. Dan kadang ya didatangkannya ta' ini sifatnya wajib, kadang jaiz. Sudah lewat penyebutan tempat-tempat di mana wajib untuk fi'ilnya diikuti dengan ta'. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya di antara tempat di mana boleh untuk tautanis ini ditetapkan atau dihilangkan, ditinggalkan, yaitu ketika ada pemisah. Ya, contoh atal qadhiyah bintul waqifi. Disebutkan dalam syarat tasrih alasan mengapa ketika ada pemisah boleh, ya, ketika itu dibuang tautanis dari fi'ilnya. Disebutkan bahwasanya kata sahibu at-tasrih atau sahibu syarah at-tasrih, "Wa innama lam yajib at-ta'nits ma'al fasli li'anna al-fi'la ba'uda 'anil fa'il." Hanyalah tidak wajib menyertakan ta'nits bersama fi'ilnya ketika ada pemisah, "Li'anna al-fi'la ba'uda 'anil fa'il," karena fi'il ketika itu jauh dari fa'il, tidak datang langsung setelah fi'ilnya. Ba'uda 'anil fa'il al-mu'annats, jauh dari fa'il yang mu'annats. Wa dha'fatil 'inayatu bih, oleh karenanya menjadi lemah perhatian ya terhadap fa'il yang mu'annats ini, dengan sebab dia datang tidak langsung setelah fi'il, jauh dari fi'ilnya. Wa sara kal 'iwadhi min ta'tanits, sehingga jadilah pemisah tadi kedudukannya seperti pengganti dari ta'tanits sakinah. Ini faedah tambahan yang disebutkan dalam syarah at-tasrih. Baik, kita baca, نقرا البيت الثالث والثلاثين ومئتين. قال الناظم رحمه الله: والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة بن العلا. والحذف إعرابه واضح مبتدأ وخبره جملة فضلا. فضل فعل ماض مغير صيغة ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الحذف مع فصل بإلا مع ظرف مكانية منصب وسكن لضرورة الوزن دانديا ظرف إني متعلق بمحذوف حال مقدمة حال يعني دولو كان دل صحيبنيا adalah dhamir mustatir yang ada pada fuddila. Ya. Kalau tidak ada taqdim dan ta'khir, maka susunannya dikatakan wal hadfu fuddila ma' faslin billa. Pembuangan tau ta'nits itu lebih diutamakan ketika bersama pemisah berupa illa. Jadi kalau pemisahnya adalah apa? Illa, maka yang lebih utama adalah meninggalkan tak ta'nitsnya. Mahfum insyaAllah ya. Kama zaka illa fatatu ibn al-ala, yani wa dzalika ka qaulika. Jadi kafnya jarun li qaulin mahdzuf, dan jar wa majrur itu i'rabnya sebagai khabar dan mubtada mahdzuf. Taqdirnya tadi wa dzalika ka qaulika. Sehingga jumlah ma zaka illa fatatu ibn al-ala itu maqulul qaul pada mahalli nasab ya. Ma zaka illa fatatu ibn al-ala, maknanya nafiyah zaka fil madh illa adatu hasrin mulghah fatatu fa'il. Perhatikan di situ fatatu fa'ilnya muannats. Fi'ilnya zaka tidak disertakan bersamanya ta'u ta'nits. Kenapa? Karena ada pemisah berupa illa. Wa idza fusila bainal fi'li wal fa'ili al muannatsi bi illa lam yajuz itsbatu ta'inda al jumhur. Jika dipisahkan antara fi'il dan fa'ilnya muannats dengan pemisah berupa illa, maka tidak boleh menetapkan ta' menurut jumhur. Fataqul fataqul ala madhhab al jumhur maqama illa hindun wa ma tala'a illa syams bi hadzi atta fi al mithalaini, dengan membuang ta fil mithalaini wujuba, secara wajib ya. Ini hadza ala madhhab al jumhur. Wa la yajuzu maqamat illa hindun, tidak boleh dikatakan maqamat illa hindun, wala tidak boleh pula dikatakan ma tala'a illa syams bi ithbati atta. La yajuzu hadza ala madhhab al jumhur. Wa qad ja'a fi syi'r, tapi telah datang dalam syi'r. Jadi kalau dalam syir, jumhur menetapkannya. Wa indahum lahaqu atta bil fi'l ma'a faslin bi illa, ini darurah. Ya. Perkara yang darurah. Wa qad ja'a fi syi'r ka qawli, seperti ucapan penyair dalam Bahar At-Tawil, wa ma baqiyat illa dulu'ul jarashi'u. Tidaklah tersisa pada unta itu kecuali rusuk-rusuknya yang membengkak. Karena dia digunakan untuk melewati safar yang berat, perjalanan yang panjang. Asyahid huna ad-dulu' dia mu'annas liana jama' taksir. Ya, jama' taksir mu'annas hukumnya. Dan fi'ilnya baqiyat bilhaqi at-ta'fih, disertakan tak padanya. Ma'a faslin bi'illa, bersamaan dengan adanya pemisah berupa illa. Sini apa? Jelas ya syai'nya. Wa ma baqiyat illa ad-dulu', disertakan tak bersama fi'ilnya, padahal ada pemisah berupa illa. Faqala al-musannif, ucapan al-musannif Ibnu Malik, innal hadza mufaddalun 'ala al-itsbat, bahwasanya penetapan ta, saya ulangi, innal hadza mufaddal, bahwasanya pembuangan ta lebih diutamakan daripada menetapkannya ketika bersama illa. Ini yushiru bi anna al-itsbat aidan jaiz, ini memberitakan bahwasanya menetapkan ta juga boleh. Ya, memang demikian. Bahkan beliau sarraha bihi fi ghairi hadzal kitab, mentasrih pendapatnya ini di selain kitab ini. Ya, itu bahwasanya anna sahih jawazuhu nathran aidan khilafan lil jumhur. Yang benar boleh pula menyertakan apa? Ta, ya, bersama fiilnya pada nathr. Ya, berbeda dengan madhabnya jumhur. Dan beliau berdalil dengan semisal ayat in kanat illa sayhatun wahidatun. Sebagai isimnya kana, dan pada kananya diceritakan ta in kanat illa sayhatun wahidah pada qiraah Malik Ibnu Dinar. Ya, pada qiraah Malik Ibnu Dinar. Tapi ternyata di sini Asy-Syarih tidak sependapat dengan pendapatnya Ibnu Malik, sehingga dia berkata walaisa kadzalik, tidak seperti itu keadaannya katanya. Ya, jadi Asy-Syarih mengambil madzhabnya jumhur yang melarang untuk menyertakan ta bersama fiilnya pada selain syair. Sehingga dia berkata walaisa kadzalik, tidak demikian ya keadaannya. Li'annahu inna rada bihi annahu mufaddalun 'alaihi bi'i'tibari annahu thabitun fil nathri wan nadhm wa anna al-ithbata inna ma ja fi syair fa sahih, karena kesungguhnya jika yang dimaukan oleh an-nadhim bahwasanya pembuangan itu lebih diutamakan daripada penetapan ta, dan bahwasanya pembuangan itu ada, ya bahwasanya pembuangan itu ada pada nathr dan nadhm. Ini jelas kalau pembuangan pada nathr dan nadhm itu ada. Wa anal itsbat, dan bahwasanya penetapan ta inna ma ja fi syair, ini hanya ada pada syair saja. Kalau ini yang dimaukan dari kalam an-nadhim fa sahih, memang itu benar. Jadi kata Asy-Syari, kalau ucapan an-nadhim maksudnya adalah bahwasanya pembuangan itu ada, pembuangan ta pada fi'il bersama pemisah berupa illa, yang dimaukan oleh beliau bahwasanya pembuangan ini ada pada nasr dan nazam, sedangkan itsbat hanya ada pada syair saja, maka ini benar. Ini tentunya madzhabnya jumhur ini kan. Wa in arada an al-hadz aktsar min al-ithbat fa ghairu sahih, jika dimaukan oleh ucapan beliau bahwasanya pembuangan itu lebih banyak dari penetapan, maka ini tidak benar. Ya. Kenapa? Li'anna al-ithbata qalilun jidda, karena penetapan itu sedikit sekali. Tapi kan sedikit juga ada ya. Ya, sedikit juga ada. Sehingga tidak salah mazhabnya Ibnu Malik. Di situ disebutkan dalam catatan kaki nomor 1 ya. Innal ladzi dzakarahu syarih tajannin 'ala an-nadhim. Ya, sesungguhnya yang disebutkan oleh syarih ini kezaliman kepada an-nadhim, kejahatan kezaliman kepada an-nadhim Ibnu Malik. Wa ilzamun bi madzhabin muayyan, dan bentuk pemaksaan mazhab tertentu. Jadi memaksa Ibnu Malik agar dia berpendapat dengan mazhab jumhur. Qad la yakunu dzahaba ilaihi fi hadzal kitab. Yang mana bisa jadi dia tidak berpendapat dengan pendapat ini pada selain kitab ini. Ya. Wa dzalika bi anna hadhihi al-mas'alah khilafiyyatun bainal ulama bain ulamin nahwi. Demikian dikarenakan masalah ini adalah masalah yang di situ ada khilaf di antara ulama di nahwu. Fa minhum man dzaba ila anna lahaqa taitanith wa adam lahaqiha jaizani idza fusila bainal fi'li wa fa'lihi al-mu'annath billah. Di antara mereka ada berpendapat bahwasanya menyertakan ta'tanis dan tidak menyertakannya itu boleh dua-duanya, jika dipisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya yang mu'annath billah. Idza fusila bainal fi'li wa fa'lihi al-mu'annath billah, jika dipisahkan antara fi'il dan fa'ilnya mu'annath dengan illa. Wa ma'a jawazil amrayni hadzu ta'i afdal, bersama dengan bolehnya dua sisi pembuangan ta'i itu lebih tetap lebih utama. Wahadah waladhi yasihu an yuhmala alaihi kalamu an-nazim, dan ini yang benar dalam membawa ya kalamnya an-nazim. Lianna usurihu dalala alaihi, karena memang kalam beliau sangat jelas menunjukkan kepada makna ini. Wa minal ulama'i man zahaba illa anna hadha ta'i fi hadhil halati amrun wajib, dan antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya membuang ta' dalam keadaan ini, keadaan di mana dipisahkan antara fi'ilnya dengan fa'ilnya dengan illa, amrun wajib, bahwasanya membuangnya adalah perkara yang wajib. La yajuzul udulu anhu, tidak boleh ditinggalkan, berpaling darinya tidak boleh. Illa fi darurati syi'r, kecuali pada darurah syi'riyah. Ya, alasannya apa? Ya, katanya min ajli anna al-fa'ila ala tahqiqi laysa huwa al-ismul waqi'u ba'da illa. Karena fa'ilnya ya hakikatnya adalah isim yang datang setelah illa. Hakikatnya fa'ilnya itu adalah isim yang datang setelah illa. Walakinnahu ismun mudzakkarun mahdzuf, tapi ia isimnya adalah isim yang mudzakkar yang mahdzuf. Wa huwa al-mustatsna minhu, dan dia sebagai mustatsna minhunya. Fa idza qulta, jika kamu katakan lam yazurni illa hind, fa inna aslal kalam, sesungguhnya aslal kalamnya adalah lam yazurni ahadun illa hindun. Ah, itu aslinya katanya fa'ilnya adalah yang sebelum illa itu ahadun, isim mudzakkar yang mahdzuf, yang takdirnya ahadun. Sehingga atas dasar ini jumhur mengharuskan pembuangan apa? Ta' dari apa? Fi'ilnya. Ya. Dalam contoh ini penggunanya fi'il mudhari', sehingga yazurni bukan tazurni. Ya. Wa anta law sarahta bi hadzal mahdzuf 'ala hadzal taqdir lam yakun laka illa hadzu ta', dan kau jika menyebutkan secara terang-terangan yang mahdzuf ini, mentasrih menyebutkan secara jelas yang mahdzuf ini ala hadza taqdir, di atas penakdiran ini, maka lam yakun laka illa hadzu ta, maka tidak ada pilihan lain bagimu kecuali membuang ta. Jadi kalau disebutkan ahadunya ya mesti dibuang ta-nya, karena ahadun muzakkar gitu. Ya, li'anna al-fa'ila muzakkar, karena fa'ilnya muzakkar. Wa hadza huwa alladhi yuridu syarih an yulzima bihi an-nadhim, inilah yang asy-syarih ingin memaksakan dengannya an-nadhim. Li'annahu madhhabul jumhur, karena itu adalah madhhabnya jumhur. Wa huwa ilzamun ma la yalzam, ini adalah bentuk pengharusan sesuatu yang tidak harus gitu. Ala anna lana fi hadha ta'lil, bersama dengan itu kami juga punya ta'lil, alasan. Wa fi tartibil hukm alaih, dan juga dalam menetapkan hukum di atas alasan tadi. Memiliki kalam anna lana fi hadha ta'lil, bahwasanya kami memiliki ya dalam pada kaitannya dengan ta'lil dan penetapan hukum yang dibangun di atas ta'lil ini, kami memiliki kalam La tatasi' lahu hadhil ujalatu, yang tidak cukup kiranya pada tempat yang terburu-buru ataupun singkat ini. Ya. Jadi beliau punya illah, ya, dan juga hukum yang ditetapkan yang dibangun di atas illah ini. Ini pembahasan tentangnya. Cuma beliau tidak sempat untuk menyebutkannya di sini. Baik, kita narji' ila kalam asy-syarih rahimahullah. Nah, itu di situ ada itu catatan yang nomor 2 faedah. Wassahih jawazuhu fi an-nathri 'ala qillah, yang benar boleh untuk menyertakan bersama fiilnya apa? Ta'utani fi sakinah, dalam nasr. Tapi itu sedikit. Di antara contohnya dalam firman Malik bin Dinar wa bi rajal jahdari fa asbahu la tura illa masakinuhum, la tura. Ya, disertakan bersama fiilnya ta. Hanya saja ini bentuknya fiil mudhara', ya, sehingga ta-nya di awal dan ta-nya ta mudhara'. Ya, bukan ta'utani fi sakinah, bukan. Wa alaihi qawlu ta'ala fil qira'ah al-mutawatirah, dan di atasnya ucapan Allah Ta'ala dalam qira'ah al-mutawatirah, in kanat illa shayhatan wahidah. In kanat illa shayhatan wahidah. Ya. Di sini in kanat, ya, disertakan bersama fiilnya ta. Atau yang lebih jelas lagi pada qira'ah yang lain yang dengan rafa', ya, in kanat illa shayhatun wahidatun. In kanat illa shayhatun wahidah, isimnya kanat. Disertakan bersama kananya apa? Ta. Al-muhim kesimpulannya bahwasanya yang benar adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Malik, wallahu alam. Yaitu bahwasanya boleh untuk di buang taknya, dan itu yang paling utama, dan boleh pula ditetapkan, dan itu jarang. Ya. Kemudian kita masuk ke bait yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah, والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. والحذف مبتدا خبر جملة قد يأتي بلا فصل إن جار ومجرور متعلق بيأتي. طب إذا تيجي حال يا dari فاعل يأتي. Kemudian ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. مع نسبة ظرف متعلق إن وقع الآتي. Dan dia mudhaf. Kemudian fi syi'ri, atau fi syi'rin, jar wa majrur, muta'alik bi waqa' al-ati. Ya. Kalau tidak ada taqdim ta'khir, maka dikatakan wa waqa'a, gitu. Wa waqa'a, yani wa waqa'a al-hadfu ma' dhamiri dhil majazi fi syi'rin. Makna al-bait, wal-hadfu, pembuangan tau ta'nith, as-sakinah, qad ya'ti bila faslin. Pembuangan ta'u ta'nith sakinah bersama fa'il yang mu'annath, qad ya'ti bila faslin, kadang datang pembuangan ini padahal tidak ada pemisah. Ya. Sudah kita lewatkan, ya, hukum asalnya, yaitu bahwasanya apabila fa'ilnya dalam mu'annath haqiqi, ya, tidak ada pemisah, maka harus diikuti fi'ilnya dengan ta'. Ya. Tapi kadang katanya pembuangan ta'u ta'nits sakinah bersama fa'il yang mu'annats haqiqi qad ya'ti, kadang datang pembuangan tersebut bila faslin, dalam keadaan tidak ada pemisah. Kalau ada pemisah sudah kita lewatkan, boleh ditetapkan ta'nya atau dibuang. Kemudian bersama dhamir yang kembali kepada mu'annats majazi dalam syir waqa', terjadi, yakni terjadi pembuangan ta', juga sudah lewat. Iya. Itu bahwasanya hukum asalnya sudah lewat. Itu bahwasanya apabila fiil ya disandarkan atau fa'ilnya adalah dhamir mu'annath yang muttasil, maka dia wajib untuk disertai dengan ta'filnya, ya kan? Fiil apabila fa'ilnya adalah dhamir mu'annath yang muttasil, harus fiilnya dita'nith atau ditambahkan padanya ta'u ta'nith sakinah. Tapi kata beliau, wa ma' dhamiri dhil majazi fi syi'rin waqa', bersama dhamir yang kembali kepada mu'annath majazi dalam syi'r itu terjadi pembuangan ta'nya. Ya. Sulit enggak nih? Iya. Kalau sulit kita terjemahkan lagi. Pembuangan ta'u ta'nith sakinah terkadang datang meskipun tanpa pemisah. Dan terkadang juga pembuangan ini terjadi ketika bersama dhamir yang kembali kepada muannats majazi dalam syair, khusus dalam syair. Ya. Kalau masih sulit juga difahami, kita baca syarahnya. Ya. Qala syarih rahimahullah, qad tuhdhabu ta'u min al-fi'li al-musnadi ila muannatsin haqiqiyyin min ghairi faslin wa huwa qalilun jidda. Terkadang tau ta'nits sakinah dibuang dari fi'il yang disandarkan kepada muannats haqiqi min ghairi faslin. Ya. Muannats haqiqi yang tidak ada pemisah, yang memisahkannya dengan fi'il. Wa huwa qalilun jiddan, tapi ini sangat sedikit, sampai-sampai kata Ibn Hisham wa huwa radiun la yunqasu alaihi, itu jelek, bahasa yang kurang bagus, tidak dikiaskan padanya. Haka Sibawaihi, Sibawaihi menghikayatkan keberadaan lughah ini. Ya. Qala fulanatu, yang disebut dengan apa? Lughah qala fulanah, itu lughah yang sangat sedikit. Ya. Di sini kan tidak ada pemisah. Iya. Antara fa'ilnya muannats dengan fi'ilnya. Dan ta-nya dibuang di situ. Wa qad tuhdhabu ta' ma'al fi'l al-musnad ila dhamir al-muannats al-majazi. Dan terkadang dibuang ta' dari fi'il yang disandarkan kepada dhamir muannats majazi. Iya. Kadang dibuang ta' dari fi'il yang disandarkan kepada dhamir muannats majazi. Wahwa makhsusun bi syi'r, tapi ini khusus dalam syi'r, keluar dari hukum yang sudah lewat itu. Ya. Wa innama talzamu fi'la mudmari mutashilin aw mufi min dhahiri, yang sudah lewat itu. Dalam syi'r terkadang dibuang ta'nya, padahal fi'ilnya merofa'kan dhamir yang kembali kepada dhamir mutashil yang kembali kepada muannats. Ya, muannats di sini muannatsnya apa? Muannatsnya adalah majazi, bukan hakiki. Berarti kalau hakiki enggak boleh ya dibuang. Fa qawlihi, ini qawli syair fi bahr al-mutaqarib, fala muznatun wadaqat wadaqaha wala ardu abqala ibqalaha. Muznah itu awan, satu awan. Antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun, itu. Ya. Fala muznatun, tidak ada satu awan. Wadaqat wadaqaha, wadaqat ini amtarat, menurunkan hujannya. Wala ardu abqala ibqalaha, dan tidak ada bumi yang abqala ibqalaha ini akhrajat baqlaha, mengeluarkan sayur mayurnya. Di sini syainya abqala. Abqala ibqalaha, fa'ilnya dia dhamir mustatir fihi jawazan taqdirnya apa di sini? Hiya, kan kembali kepada ard, dan ard termasuk muannats majazi, dibuang apa ta'nya. Ya, ini khusus dalam syair. Adapun kalau selain syair harus dikatakan al ardu abqalat dengan ta', ya. Dan itu sudah lewat. Ada pembahasan yang pertama di awal-awal, yaitu tempat di mana wajib menyertakan ta' bersama fi'il madh. Ya. Saya kira cukup dulu ya untuk pembahasan pertemuan ini. Insyaallah ya, kita lanjutkan pembahasan masih terkait dengan ta ini pada kesempatan berikutnya bismillah subhanahu wa taala ya naktafi bi hadzal qadar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.